dan hari kiamat, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat yang baik atau dia mengambil sikap diam. Nah, di dalam hadis ini dua hadis yang bersama yang bermiripan bunyinya atau redaksinya. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis Abu Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu an menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita terhadap tetangga. Pada hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Kita diharamkan, kita dilarang menyakiti tetangga, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dan termasuk dosa yang besar, di antara dosa-dosa besar adalah seorang menyakiti tetangganya dengan dia mengganggu istri dari tetangga tersebut. Dia berzina dengan istri tetangga, na'udzubillahi min dzalik. Ini termasuk dosa yang amat besar. Di antara dosa-dosa yang besar, yaitu an yazniya bihalilah tijari. Dia berzina dengan istri tetangganya. Dan demikian pula perbuatan-perbuatan yang lainnya. Membuang sampah di halaman tetangganya yang dapat menyakiti tetangganya. Kemudian membuat talang air misalnya. Lalu talang air itu ketika hujan, air yang mengalir di halaman tetangganya dan tetangga merasa tidak nyaman dengan hal tersebut atau yang lainnya. Jadi contoh-contoh perbuatan yang menyelisihi tetangga atau yang menyakiti tetangga, termasuk mengganggu tetangga di saat tidur, di saat beristirahat, diganggu dengan suara-suara yang dibunyikan, entah itu lagu atau yang lainnya, sehingga sangat mengganggu tetangga. Ini adalah bagian dari menyakiti tetangga yang juga dilarang oleh agama kita. Atau menyindir tetangga dengan perkataan-perkataan yang menyakitkannya. Dan yang lainnya, masih banyak contoh-contoh menyakiti tetangga yang semua itu dilarang dalam agama kita. Kalau ada yang bertanya, bagaimana Ustadz sekiranya tetangga dia selalu menyakitinya? Maka kita menjawab bahwa dia tidak boleh membalas tetangganya dengan menyakiti tetangga tersebut. Jangan kita membalas satu keburukan dengan keburukan yang sama. Atau bahkan na'udzubillah dengan keburukan yang lebih dari itu. Tetapi tuntunan Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita agar kita menolak suatu perbuatan jelek dengan berbuat baik kepada orang yang melakukan kejelekan kepada kita. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Tolaklah suatu perbuatan yang buruk dan kalian berbuat yang terbaik. Maka jika ada tetangga yang menyakiti tetangganya, maka tetangga yang disakiti jangan membalas, tetapi justru yakni jangan membalas dengan kejelekan, tetapi justru hendaklah dia terus berbuat baik kepada tetangga tersebut. Karena dengan demikian, dia telah melaksanakan kewajiban dia terhadap tetangga. Yaitu berbuat baik kepada tetangga. Berarti dia telah melakukan suatu amal kebaikan. Yaitu memberikan hak tetangga. Sedangkan tetangga yang menyakiti dia, dialah yang tetap yang mendapat dosa karena dia telah melanggar hak tetangganya. Maka benar apa yang dikatakan bahwa apabila seorang berbuat jelek kepada kita, dalam hal ini tentu dia berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, maka janganlah kita membalas dia dengan juga bermaksiat pada Allah Ta'ala, tetapi balaslah dengan tetap melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita pada hadis Abu Syuraih, perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Kalau pada hadis Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya." Sedangkan redaksi pada hadis Abu Syuraih, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya." Jadi, ada dua hal penting dalam yang diambil dari hadis ini. Pertama, seorang muslim tidak boleh menyakiti tetangganya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, seorang muslim diperintahkan untuk justru berbuat baik kepada tetangganya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dan orang yang selalu baik dengan tetangganya, dan dia selalu berbuat baik kepadanya, yakni kepada tetangga, maka dia akan merasa aman dalam hidupnya. Ketika dia bepergian, ketika dia safar, ketika dia keluar dari rumahnya, maka dia selalu tenang karena dia mengetahui bahwa tetangganya baik dan dia selalu berbuat baik kepada mereka. Dan demikian, kalaupun tetangga itu kurang baik, maka dia pun akan memikirkan tentang kebaikan tetangganya tersebut, sehingga dia pun tidak berani untuk melakukan hal-hal yang dapat menyakiti tetangganya yang selalu berbuat baik kepadanya. Jadi intinya bahwa tidak ada ruginya tatkala seorang berbuat baik kepada tetangganya, bahkan tetangga itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala bahwa tetangganya adalah orang yang baik. Kemudian yang berikutnya yang diambil dari hadis ini bahwa tamu mempunyai hak. Kita mempunyai kewajiban terhadap tamu. Apabila kita kedatangan tamu, apalagi orang yang dari jauh, misalnya, maka kita mempunyai kewajiban terhadap tamu tersebut. Paling tidak, kita menyuguhi, kita menegur dia masuk, kita menyuguhi minuman, kalau ada makanan, kita memberikan makanan kepadanya. Dan ini bagian dari ikramu dhaif, bagian dari menghormati dan memuliakan tamu, dan ini salah satu dari ciri dan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan hari akhir, dan dia berbuat baik, dan dia memuliakan tamunya ya yang datang ke rumahnya. Oleh karena itu, di antara keharusan bagi orang yang didatangi tamu dan dia mampu untuk memberikan suguhan berupa makanan, ya, memberi makan kepada tamu, ini termasuk perbuatan yang merupakan hak tamu itu. Hak tamu tersebut, yaitu dia diberi makan. Kalau memang dia belum makan, dan orang yang didatangi oleh tamu tersebut, dia orang yang memang mampu dan ada makanan padanya. Kemudian juga di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa perkataan atau ketika seorang berbicara, maka pembicaraan itu ada dua. Pembicaraan yang baik atau pembicaraan yang buruk. Ketika dan ucapan yang kita ucapkan itu yang kedua, perkataan yang baik, yang kedua adalah perkataan yang buruk. Maka dari itu kita melihat bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, beliau mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan kalimat yang baik. Kalaupun dia harus bicara, berbicaralah dengan perkataan yang baik. Berbicaralah dengan sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Ya, bagi orang yang diajak bicara. Tetapi kalau tidak, maka hendaklah seorang mengambil. Dia tidak berbicara itu lebih baik baginya daripada dia berbicara. Tetapi pembicaraannya menyakiti orang yang diajak berbicara. Atau perkataannya adalah perkataan yang buruk. Yang mana setiap perkataan ada timbangannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia manusia mengucapkan satu perkataan, melainkan ada malaikat yang mencatat apa yang diucapkannya. Oleh karena itu, seorang ketika dia berbicara, hendaklah dia berbicara yang baik. Para ulama menyebutkan tentang falyakul khairan. Hendaklah dia berkata yang baik, kalaupun dia berbicara. Di sini, yaitu dalam bermuamalah dengan manusia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan dalam Al-Quranul Karim, وَقُولُوا لِلنَّاسِ husna, dan ucapkanlah kepada manusia dan ucapan yang baik. Katakanlah, berbicaralah dengan manusia dan ucapan yang baik dan perkataan yang baik dan pembicaraan yang baik. Ini satu pedoman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah azza wa jalla mengatakan وَقُولُوا لِلنَّاسِ husna, dan berkata, ucapkanlah perkataan yang baik pada manusia. Kata manusia di sini tidak hanya orang muslim. Bahkan kepada orang yang bukan muslim pun kita diperintahkan oleh agama kita, oleh Islam, untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Untuk berkata dan bertutur kata dan perkataan-perkataan yang baik. Dan ini bagian dari akhlak, bagian dari moral, ya, yang diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila kita mendengar sebagian orang, ya, yang mereka dianggap tokoh-tokoh agama, bahkan ditokohkan sebagai tokoh agama, tetapi ucapan-ucapan mereka adalah dusta, ucapan-ucapan mereka adalah jorok, ucapan-ucapan mereka menyakitkan orang lain. Padahal mereka mengetahui apa yang mereka ucapkan itu adalah kedustaan. Apa yang mereka ucapkan adalah kebohongan. Apa yang mereka ucapkan adalah menyakitkan orang lain. Apa yang mereka ucapkan adalah fitnah. Mereka tahu. Tetapi namanya manusia, kalau disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Oleh karena itu, marilah terutama sebagai orang yang dipandang oleh masyarakat, sebagai orang yang ditokohkan, sebagai orang yang mempunyai agama, yaitu Islam, sebagai orang yang mengetahui tata krama di dalam berbicara, ya, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan hukum-hukum agama tentang pembicaraan, agar bertakwa kepada Allah Ta'ala di dalam kita berbicara. Jangan sampai kita ini mengucapkan satu kalimat yang dengan satu kalimat itu kita dimasukkan ke dalam neraka yang terbawah. Tatkala kita memfitnah, tatkala kita menyakitkan orang lain atau mendustakan orang lain, yakni dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya atau tidak pernah diucapkannya, kemudian kita berdusta hanya untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat, pengaruh dari umat, na'udzubillahi min dalik. Setiap perkataan ada perhitungannya. Setiap ucapan dicatat oleh Allah, dicatat oleh para malaikat. Maka agar kita lebih hati-hati dalam berbicara. Ya, kita sering, apalagi di zaman seperti ini, zaman yang banyak fitnahnya, zaman yang banyak godaannya, banyak ucapan-ucapan yang disebarkan entah melalui WhatsApp atau yang lainnya dari media sosial yang tersebar di kalangan masyarakat. Kita mendengar atau melihat atau mendengar ucapan-ucapan yang merupakan dusta, yang merupakan kebohongan, atau ucapan yang jorok, atau ucapan berupa caci maki, dan yang lainnya. Subhanallah, ini menunjukkan bahwa ada semacam kebobrokan dalam moral, dalam akhlak, yang harus segera kita obati, segera kita perbaiki. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang mulia. Bahkan salah satu misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Dalam satu riwayat kata beliau, "Inna ma bu'ithtu li utammima salih al-akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka marilah kaum muslimin dan kaum muslimat, wahai orang-orang yang memiliki Al-Quran, yang memiliki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi mereka dipuji oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim karena akhlaknya, karena akhlak beliau yang mulia. Marilah kita kembali kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah adalah contoh kita, beliau adalah teladan kita. Allah telah memuji beliau dan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Allah memuji beliau, tapi sayangnya banyak di antara kaum muslimin yang akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, kita diwajibkan untuk menjaga lisan kita. Kita diwajibkan untuk menjaga lisan kita. Karena keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Ketika dia mampu menjaga lisannya, maka insya Allah dia akan selamat. Tetapi tatkala seorang tidak mampu menjaga lisannya, maka dia akan celaka. Dia akan dibenci. Dia akan dimusuhi oleh manusia. Oleh karena itu, marilah kita menjunjung tinggi tuntunan dan ajaran Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, wahai Rasulullah, "Innali jaraini." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. "Fa ila ayyihima uhdi." Maka kepada siapa di antara kedua tetangga tersebut yang aku memberikan hadiah atau memberikan pemberian kepadanya? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ila aqrabihima minki baban." "Ila aqrabihima minki baban." Yang kau berikan adalah yaitu tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan engkau, yang dengan pintu rumahmu. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam hal bertetangga ini, tentu tetangga yang paling berhak untuk kita melakukan kebaikan kepadanya yaitu tetangga yang paling dekat dengan kita. Nah, ketika seseorang dia memiliki suatu barang, suatu hadiah, suatu pemberian yang ingin dia berikan kepada tetangganya, sementara pemberian itu hanya sedikit, ya, tidak banyak, sementara tetangganya lebih dari satu tetangga, maka manakah yang dia dahulukan untuk memberikan pemberian tersebut? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai dua tetangga. Aku ingin memberikan hadiah pada mereka. Tetapi siapakah di antara mereka yang berhak aku berikan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yang paling dekat pintu rumahnya dengan kamu, yaitu dengan rumahmu." Nah, ini menunjukkan salah satu ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jika seseorang memiliki sesuatu yang akan diberikan kepada tetangganya sementara pemberian tersebut terbatas, ya tidak mencukupi untuk lebih dari satu, kedua, tiga dan seterusnya, hanya satu pemberian, maka dia memberikannya kepada tetangga yang terdekat pintu rumahnya dengan rumah orang tersebut. Jadi memilih tetangga yang terdekat, ya terdekat pintu rumahnya. Ini yang paling pantas, paling berhak untuk kita berikan kepadanya pemberian tersebut. Jadi dengan demikian bahwa Islam telah menjelaskan segala sesuatu. Rasul alaihissalam telah menyampaikan segala sesuatu. Dan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Maka tidak ada kekurangan dalam Islam. Karena dia adalah ajaran Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mampu melaksanakan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mencari tuntunan dan ajaran yang lainnya. Tetapi sayangnya karena kejahilan yang menimpa sebagian kaum muslimin, sehingga kaum muslimin banyak di antara mereka yang tidak memahami tentang agamanya, tentang tuntunan, muamalah, akhlak dan yang lainnya. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat, marilah kita terus mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu masalah akidah, baik itu masalah ibadah, baik itu masalah bermuamalah, ataupun masalah-masalah yang lainnya, termasuk dalam hal ini adalah akhlak dan yang lainnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha ini menjelaskan kepada kita tentang yang pertama bahwa semakin dekat pintu rumah tetangga dengan rumah kita, maka dia semakin berhak untuk diperlakukan dengan baik, untuk diberikan hak-haknya. Semakin jauh pintu rumah tetangga dari rumah kita, tentu haknya pun tidak sama dengan yang terdekat dengan pintu rumah kita. Nah ini satu ukuran yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang dia mungkin bingung kepada siapakah dia berikan suatu pemberian. Kalau dia memiliki pemberian yang banyak, ya maka silakan diberikan kepada semua tetangganya. Tetapi kadang-kadang, ya seorang tidak memiliki kecuali sesuatu yang terbatas, yang dia hanya akan memberikan kepada tetangga-tetangga tertentu, maka yang paling berhak yang pertama kali adalah tetangga yang terdekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seorang janganlah berbuat sesuatu sebelum dia mempunyai ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau, bab al-ilmi qabla al-qawli wal-amal, bab tentang seorang hendaklah memiliki ilmu sebelum dia mengucapkan dan sebelum dia berbuat. Kita melihat dalam hadis ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berbuat. Beliau mempunyai sesuatu yang akan beliau berikan kepada tetangganya, yaitu hadiah. Tetapi beliau tidak mengetahui kepada siapa yang harus beliau berikan. Maka beliau kemudian bertanya kepada sumber ilmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami beliau radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan beliau dan menjawab pertanyaan beliau. Ini menunjukkan bahwa hendaklah seorang apabila akan berbuat sesuatu, dia itu memiliki ilmu, ya, berilmulah sebelum berkata dan berbuat. Dan ini seyogyanya yang harus kita kedepankan. Karena tidak sedikit di antara kaum muslimin yang berbuat sebelum mengetahui sesuatu, sudah berbuat tanpa bertanya kepada orang berilmu, tanpa bertanya kepada orang yang alim, tetapi berbuat sesuatu, ya, yang kadang-kadang berbuatan itu menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu hadis Abu Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis terakhir dalam bab ini adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang baik sanadnya, dan disahihkan oleh para ulama yang mencermati dan meneliti hadis ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang terakhir dari dalam bab ini yaitu hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW menjelaskan padanya bahwa teman yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu teman yang paling berbuat baik kepada temannya. Ya. Jadi teman yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah teman yang paling baik bagi temannya. Demikian pula tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu tetangga yang paling baik kepada tetangganya. Nah, tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang persahabatan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah persahabatan imaniyah. Ya, suhbah al-imaniyah. Persahabatan iman. Karena seorang muslim dan muslim yang lain adalah bersaudara. Seorang mukmin dan mukmin yang lain adalah bersaudara. Maka persaudaraan di sini, persahabatan di sini, tentu yang dimaksud adalah berkaitan dengan persahabatan yang didasarkan oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hal yang berkaitan dengan tetangga. Tetangga yang telah kami jelaskan dalam pertemuan yang lalu, dalam pelajaran yang lalu, bahwa tetangga itu ada tiga macam. Ada yang memiliki tiga hak. Ada tetangga yang memiliki dua hak. Ada tetangga yang memiliki hanya satu hak. Tetangga yang memiliki tiga hak, ya, yang menjadi kewajiban kita kepada tetangga tersebut, sehingga dia memiliki tiga hak. Yang pertama adalah yang dia seorang muslim, dia memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Yang kedua, dia adalah seorang muslim dan dia tetangga, maka dia memiliki tiga hak. Kemudian ada tetangga yang memiliki dua hak sebagai tetangga dan sebagai seorang muslim jika dia tetangga muslim. Dan ada tetangga yang hanya memiliki satu hak, yaitu tatkala dia seorang tetangga meskipun dia beragama bukan Islam, tetapi dia tetangga kita, maka dia mendapat satu hak untuk diperlakukan dengan baik sebagai tetangga. Nah, demikian pula yang disebutkan dalam hadis ini, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang orang yang terbaik terhadap sahabatnya dan orang terbaik terhadap tetangganya, yaitu orang yang paling baik pada mereka. Maka di sini tentu bisa diambil sebuah kilas balik dari hadis ini, bahwa sahabat yang terjelek, yaitu yang paling jelek terhadap temannya, terhadap sahabatnya, entah dengan dia khianat atau dia mendolimi sahabatnya, atau dia mengambil hak sahabatnya, atau dia menyakiti sahabatnya, berarti dia termasuk sahabat yang jelek. Dengan pula tetangga yang jelek adalah tetangga yang tidak berbuat baik kepada tetangganya. Mungkin dia khianati tetangganya. Ya. Ini berarti tetangga yang jelek. Maka dari itu, apabila kita ingin menjadi seorang sahabat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita maksimal di dalam berbuat baik kepada sahabat kita. Apabila kita ingin menjadi tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berbuat baik secara maksimal kepada tetangga kita. Dan ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk memperkuat ya persahabatan, persaudaraan, ya apalagi orang-orang sesama orang-orang yang beriman. Karena inilah yang akan mewujudkan sebuah masyarakat dan komunitas yang mulia, komunitas yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya. Kemudian kita memasuki bab yang berikutnya, bab yang ke-40 yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kata beliau dalam bab ini, babul birri, babu birril walidaini. Berbakti memelihara atau menjaga hubungan rahim, yaitu silaturahim. Tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ini hampir dikatakan bahwa agama yang paling memperhatikan terhadap berbakti kepada kedua orang tua adalah Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang berbakti kepada orang tua beserta fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaannya. Sebaliknya, bagaimana Islam mengancam orang-orang yang durhaka kepada orang tua, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dengan berbagai macam ancaman dan menjadikannya sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Maka apa yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, ketika beliau memasukkan bab ini dalam kitab beliau, adalah salah satu masalah yang amat penting, bagian dari kehidupan, keseharian di tengah-tengah masyarakat yang telah diatur oleh Islam, yaitu bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bagaimana seorang anak atau seorang muslim menjaga hubungan kekerabatannya, terutama kepada kedua orang tuanya, dan juga kepada kerabat yang lainnya. Tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ini adalah salah satu di antara pintu-pintu kebaikan, bahkan salah satu dari pintu surga, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Apabila kita cermati kehidupan di dunia barat, ya, bahwa kita akan jumpai anak-anak muda yang mereka telah bekerja atau berdiri sendiri, sementara mereka mempunyai orang tua yang sudah tua, maka mereka, kebanyakan dari mereka, memasukkan orang tua mereka di panti-panti jompo. Di panti jompo. Atau membiarkan orang tuanya ketika dia masih kuat hidup menyendiri. Pengalaman ketika kami ke Belanda, banyak hal yang positif tentang kebersihan, tentang disiplin, tentang menghormati tetangga, ya, artinya tidak ada suara-suara yang mengganggu tetangga dan yang lainnya. Tapi juga ada hal-hal yang menjadikan atau yang membuat menangis, yaitu tatkala kita melihat di sana ada orang tua, suami dan istri, sementara tidak ada pembantu, tidak ada anak yang dekat dengan keduanya, sehingga pemandangan misalnya seorang nenek, dia mendorong kursi roda suaminya, itu seorang kakek, itu pemandangan yang banyak dijumpai karena anak mereka sudah berlepas diri dari mereka. Karena kewajiban orang tua pada kebanyakan negeri barat, setelah usia 18 tahun, ya setelah mereka menghidupi anak-anak mereka, kemudian setelah usia 18 tahun dilepas. Orang tua yang menyuruh anaknya keluar. Saya sudah cukup untuk menyekolahkan kamu. Kamu sudah bisa mandiri. Sehingga kemudian orang tua ini sampai tua renta, hanya dia sama suaminya, suami istri. Kalau suaminya meninggal, maka tinggal istrinya. Kalau istrinya meninggal, tinggal suaminya dalam keadaan tua renta. Sehingga apa yang menjadi sahabat mereka? Sahabatnya adalah anjing. Maka Anda jangan heran ketika pergi atau berwisata ke, misalnya atau ada kepentingan ke negeri barat, akan melihat ada orang tua atau seseorang yang sudah tua, dia hanya dengan anjingnya. Ya. Anjingnya ditarik, dibawa, diberi makan. Karena anaknya sudah pergi meninggalkannya. Nah, ini sangat menyedihkan. Tetapi Islam bagaimana memuliakan orang tua. Dan Islam menjadikan orang tua sebagai salah satu pintu di antara pintu-pintu surga. Sehingga merugilah orang yang dia tatkala masih memiliki orang tua. Kemudian dia menyia-nyiakan keberadaan orang tuanya. Dia sibuk dengan dirinya dan pekerjaannya. Tanpa memperhatikan orang tuanya. Ini termasuk satu kerugian besar bagi seorang muslim yang dia masih memiliki orang tua yang sudah tua, tetapi dia kemudian membiarkan mereka, menyia-nyiakan mereka, tidak memberikan infak atau tidak memberikan nafkah kepada mereka. Ini satu kerugian yang besar karena kesempatan yang demikian baiknya telah disia-siakan. Salah satu pintu di antara pintu-pintu surga, dia tidak membukanya untuk dia memasuki dari pintu tersebut. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas di dalam bab ini tentang bagaimana Islam mengajarkan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua dan bagaimana Islam mengharamkan kita durhaka kepada kedua orang tua. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, sebagaimana kebiasaan beliau dan metode beliau di dalam menyusun buku ini, setiap bab yang memang ada dasarnya dari Al-Quranul Karim, maka beliau selalu menulis atau mencantumkan sebagian ayat yang berkaitan dengan bab tersebut. Kadang-kadang ayatnya banyak, kadang-kadang ayatnya hanya satu atau dua, kadang-kadang kalau memang tidak ada ayatnya, beliau langsung dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam bab ini ada beberapa ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ayat yang pertama adalah dari surat An-Nisa ayat 36. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah kalian kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidzil qurba wal yatama, dan berbuat baiklah kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wal jari dil qurba, kepada tetangga yang memiliki hubungan kerabat, wal jari junubi, kepada tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, was sahibi bil jambi, kepada teman sejawat, wabni sabil, dan kepada orang musafir, wa ma malakat aymanukum, dan kepada budak-budak kalian. Nah, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla, setelah Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan kewajiban mereka terhadap Allah, yaitu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Lalu kemudian Allah melanjutkan dengan kewajiban anak terhadap orang tua. Agar seorang anak memberikan hak orang tua, yang mana orang tua menjadi penyebab keberadaan anak tersebut, karena dia dilahirkan oleh ibunya dari perkawinan suami dan ayah dan ibunya. Oleh karena itu, hak orang tua berada tepat di bawah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi kewajiban anak terhadap orang tua, setelah dia beribadah kepada Allah dan memberikan hak Allah, maka dia mempunyai kewajiban, yaitu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan di dalam banyak ayat, seperti dalam surat Luqman, juga Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, setelah Allah menyebutkan untuk bertauhid kepadanya. Ya, setelah larangan syirik pada Allah, yang tentu mengandung perintah untuk mentauhidkan Allah, kemudian dilanjutkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, yaitu ayat pertama dari surat An-Nisa. Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham, dan takutlah kamu kepada Allah yang mana kalian meminta dengan namanya, dan Allah kemudian memerintahkan untuk menjaga hubungan-hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Karena hubungan rahim, kalau kita selalu menjaganya, maka Allah akan menyelamatkan kita. Allah akan memanjangkan umur seorang ketika dia senantiasa bersilaturahim. Makanya kita jumpai orang-orang yang sering silaturahim, kebanyakan mereka usianya panjang, umurnya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dan umur yang panjang, karena dia selalu dan banyak bersilaturahmi dengan kaum kerabatnya, dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Ini salah satu hikmah dan fadilah dari silaturahim. Rezekinya dilapangkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah dengan amal-amal kebaikan dan amal soleh. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga hubungan-hubungan rahim kita. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu ayat ke-21 dari surat Ar-Ra'd. Ayat ke-21 dari surat Ar-Ra'd. وَالَّذِينَ يَصِّلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِي أَنْ يُصَلْ, dan orang-orang yang mereka menyambung sesuatu yang diperintahkan Allah untuk menyambungnya. Dan yang diperintahkan Allah untuk menyambungnya adalah Ar-Rahim. Menjaga hubungan kekerabatan, menjaga hubungan baik satu dengan yang lainnya, yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Maka tatkala seorang dia selalu menjaga hubungan rahimnya, dia mengetahui pamannya, bibinya, keponakannya, kemudian keluarganya, sepupunya, ya atau misanannya, dan kaum kerabatnya, ini menunjukkan perhatian dia kepada keluarganya, menunjukkan perhatian kepada keluarganya. Karena memang banyak manfaat tatkala kita selalu menjaga hubungan rahim kita. Dan ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agar kita selalu menyambung hubungan rahim, dan terutama yang memiliki kekerabatan. Oleh karena itu, istilah silaturahim menurut para ulama ada dua makna. Makna yang pertama adalah yang dimaksud dengan silaturahim, yaitu orang-orang yang menjaga hubungan, orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, hubungan keluarga. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana dikatakan para ulama, bahwa rahim yang kedua yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah rahim agama. Ya. Artinya seorang muslim dan muslim yang lain bersaudara. Tapi rahim mereka bukan rahim ibu. Rahim mereka adalah Islam. Rahim mereka adalah iman yang menyatukan mereka. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Yang mengikat mereka, yang menjadikan mereka bersaudara adalah rahim agama ini. Rahim dinullah ini. Ini yang mengikat hubungan mereka. Dua-duanya kita diperintahkan untuk menjaganya. Ya, kita diperintahkan untuk menjaganya. Untuk memeliharanya. Baik yang memiliki hubungan kekerabatan dan ini yang terutama, yang paling utama menjaga hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan paman-paman kita, hubungan kita dengan bibi-bibi kita, dan setiap orang yang memiliki kekerabatan dengan kita. Agar kita jaga hubungan ini. Ya. Orang yang selalu menjaga hubungan ini, maka dia akan, sebagaimana saya sebutkan tadi, dirahmati oleh Allah. Pintu-pintu rezeki akan terbuka baginya. Demikian pula, Allah memperpanjang umurnya. Karena dia selalu menjaga hubungan rahimnya. Kemudian yang kedua, yang juga kita diperintahkan untuk menjaga dan memeliharanya, ada persaudaraan iman dan Islam. Seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Kita menghendaki kebaikan bagi saudaranya sebagaimana kita menghendaki kebaikan untuk diri kita. Untuk diri kita. Itulah sifat kaum mukminin. Kemudian juga ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu ayat ke-8 dari surat Al-Ankabut. Ayat yang ke-8 dari surat Al-Ankabut, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan, yaitu kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah perintahkan kepada kita, Allah wajibkan kepada kita. Allah wasiatkan kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk tidak melupakan kedua orang tua kita. Untuk kita selalu berbuat baik kepada mereka. Hayyan au mayyitan. Baik ketika mereka masih hidup, apalagi ketika mereka telah meninggal. Maka salah satu bentuk hubungan rahim seorang berbakti seorang anak pada orang tuanya yang telah meninggal. Salah satu bentuk adalah tatkala dia senantiasa mendoakan orang tuanya. Selalu dia panjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Agar orang tuanya diselamatkan oleh Allah. Yang mereka yang telah meninggal dirahmati Allah. Dilindungi dari azab kubur. Dilindungi dari azab neraka. Agar dianugerahkan kepada mereka ampunan. Dianugerahkan kepada mereka kebahagiaan. Cahaya yang terang benderang dalam kuburan mereka. Dan doa-doa kebaikan lainnya. Ya. Dan justru sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kebutuhan berbaktinya seorang orang tua dari anaknya, kebutuhan itu akan lebih besar tatkala mereka telah meninggal. Karena mereka telah berada di satu alam yang lain yang kita tidak mengetahui. Maka berbaktinya seorang anak pada kedua orang tuanya lebih dibutuhkan tatkala mereka telah meninggal. Kalau ketika mereka masih hidup, mungkin mereka memiliki kecukupan. Itu pun wajib kita berbakti padanya, pada mereka. Dan tetap menjaga hubungan, menghormati mereka, memuliakan mereka. Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik terhadap mereka. Berkata-kata yang baik kepada mereka. Tidak mengangkat suara di hadapan mereka. Ya. Ini ketika hidup. Tetapi mereka lebih membutuhkan berbaktinya seorang anak pada mereka di saat mereka telah meninggal. Di saat mereka membutuhkan doa dari anaknya. Ya. Coba kita renungkan. Tentang kedua orang tua kita. Bagaimana mereka memelihara kita, terutama ibu. Di saat kita masih bayi. Dia bangun di malam hari. Kadang-kadang tidak tidur ketika anaknya bangun. Dia mengganti pakaian kita di saat kita buang air. tanpa lelah, tanpa mengeluh. Subhanallah. Nah, saatnya dia meninggal, dia berada di atas kuburan, di dalam kuburannya. Dia membutuhkan kasih sayang kita. Dia membutuhkan doa kita. Dia membutuhkan sedekah dari kita kepadanya. Maka berbaktilah kepada keduanya. Dan kita berdoa, mendoakan mereka. Kalau kita mempunyai harta atau kelebihan harta, kita sedekahkan untuk mereka. Kita membangun masjid dengan niat bahwa pahalanya untuk kedua orang tua kita. Ini fadilah yang luar biasa. Ya. Fadilah yang luar biasa. Nah, orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah ta'ala, dia akan mendapat anak-anak yang berbakti kepadanya. Tetapi sebaliknya, apabila seorang jauh dari orang tuanya, dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan na'udzubillah min dzalik, dia durhaka kepada orang tuanya, maka jangan heran tatkala dia mendapat anak yang durhaka kepadanya. Karena dia pun durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat, pintu surga yang satu ini jangan disia-siakan. Selama kita mampu, kita memiliki kemampuan, memiliki masih hidup di dunia ini, kita mampu berbakti kepada kedua orang tua kita, berbaktilah. Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dengan mendoakan mereka dan bersedekah untuk mereka dan yang lainnya dari amal-amal kebaikan, amal soleh yang disepakati oleh ulama, ya, bahwa amal tersebut sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, yaitu ayat 23 dan ayat ke-24 dari surat Al-Isra. Dari surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Rabbmu memutuskan, yakni memerintahkan, agar jangan kamu sekalian menyembah kecuali kepadanya, dan berbaktilah atau berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Dan apabila salah seorang atau kedua-duanya berada di sisimu di saat mereka telah usia lanjut, aw kilahuma, fala taqul lahumu uffin, maka janganlah engkau mengatakan ah kepada mereka, apalagi saat mereka telah tua hidup bersamamu, engkau membentak orang tuamu. Alangkah durhakanya ketika seorang anak membentak orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah melarang. Ya. Kata ah saja tidak dibenarkan. Apalagi memarahi orang tua. Atau mengata-ngatai orang tua. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah dari kedurhakaan ini. Makanya Allah menyebutkan di sini, fala taqul lahuma uffin. Maka janganlah engkau mengatakan uff kepada kedua orang tuamu. Wala tanharhuma, dan jangan engkau membentak mereka. Jangan engkau membentak mereka. Wa qul lahumu qawlan karima, dan ucapkanlah dan katakanlah kepada mereka dan perkataan yang mulia dengan lemah lembut, dengan tidak meninggikan suara. Para salaf dahulu, mereka berbicara dan orang tua mereka, tidak pernah mereka mengangkat suara mereka melebihi suara orang tua mereka, saking baktinya mereka kepada kedua orang tuanya. Bahkan ada di antara salaf, insyaallah nanti kita sebutkan, orang-orang yang dahulu, kalau dia memiliki rumah yang ada lotengnya di atas, sementara orang tuanya berada di bawah, dia tidak akan naik ke loteng tersebut karena memuliakan orang tuanya. Demikian sikap mereka. Demikian sikap mereka. Dengan demikian bahwa tuntunan Islam terhadap berbakti kepada kedua orang tua adalah demikian indahnya. Dan ini salah satu di antara keindahan-keindahan Islam. Bagaimana Islam meletakkan seorang ibu pada tempatnya. Tapi pola hidup zaman kita ini wanita-wanita disuruh memajang diri-diri mereka di supermarket-supermarket, di jalan-jalan, di media-media sosial, na'udzubillah, yang membuka aurat-aurat mereka, na'udzubillah. Sementara Islam memerintahkan kita memuliakan mereka, menghormati mereka, ya. Terutama ibu yang melahirkan anaknya. Kemudian Allah SWT berfirman, وَخْفِتْ لَهُمَا جَنَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Dan bersikap tawadulah engkau dan penuh kasih sayang kepada mereka. Rendah hati, penuh cinta dan kasih kepada kedua orang tua. Di saat mereka tua. Sebagaimana perlakuan mereka di saat kita dalam keadaan bayi. Mereka dan penuh kasih sayang, dan penuh cinta, memelihara kita, menjaga kita, membesarkan kita. Maka demikian pula Allah perintahkan, وَخْفِتْ لَهُمَا جَنَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Disuruh, diperintahkan kita untuk bersikap tawadu, untuk merendahkan diri kita di hadapan mereka. Dan penuh kasih sayang. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan katakanlah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, irhamhuma rahmatilah kedua orang tuaku, sebagaimana mereka telah mendidik aku di saat aku kecil. Karena hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan bagi suatu kebaikan kecuali kebaikan. Sebagaimana orang tua di saat kita masih bayi, di saat kita tidak tahu sesuatu, kita dijaga, dipelihara, disayangi, ya. Maka sudah saatnya di saat orang tua kita tua, kita untuk membalas kebaikan itu. Dan itu pun tidak mampu seorang anak membalas jasa orang tuanya. Maka ini diantara gambaran-gambaran Islam. Bagaimana indahnya Al-Quran memerintahkan kita untuk berbuat baik pada orang tua. Tidak lupa, tidak lalai kepada jasa orang tua yang demikian tinggi, yang demikian besar kepada anak-anak mereka. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik pada mereka di saat mereka telah tua. Ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Luqman ayat ke-14. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan, kami perintahkan kepada orang, kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yang mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain. Dan menyapihnya pada di saat 2 tahun. Anishkurli wali walidaika. Hendaklah bersyukurlah kamu kepada Allah. Dan berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tuamu. Juga perintah Allah. Agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Agar mensyukuri mereka yang telah berbuat baik kepada kita. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi ayat-ayat yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, semua ayat yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua dan perintah untuk menjaga hubungan rahim, untuk menyambungnya, menjaganya dan memeliharanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lu qauli hadza, dan setelah ini akan ada pertanyaan-pertanyaan. Kami kembalikan kepada akhun Abdul Ghaffar di Jakarta. Aku lu qauli hadza wallahu taala a'lam. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bahasa materi kajian ilmiah penuh manfaat di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menyampaikan pertanyaan dengan menghubungi di layanan-layanan telepon 021-823-6543. Atau pertanyaan pesan singkat dapat melalui nomor 081-989-6543. Baiklah, untuk kesempatan yang pertama kita akan coba menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini melalui layanan telepon. Ya, halo. Assalamualaikum. Silakan, sudah terhubung. Nah, kembali kami sampaikan Untuk Anda yang ingin bertanya di 021-823-6543. Kita coba sapa kembali. Silakan. Ya, silakan. Terputus. Atau kita akan bacakan terlebih dahulu datang pertanyaan dari pesan singkat dari Lombok. Seorang bertanya, Ustaz, doa apakah yang spesifik yang ditujukan untuk orang tua yang sudah meninggal? Apakah ada contohnya dari Nabi Muhammad? Silakan, atau mohon penjelasannya. Baik, tentang pertanyaan dari saudara kita yang bertanya di Lombok, apakah ada doa tertentu untuk mendoakan kedua orang tua kita? Sebetulnya banyak doa yang diajarkan, terutama di Al-Quranul Karim, tentang atau doa untuk kedua orang tua. Yang sering kita baca itu adalah perpaduan dari dua ayat Al-Quranul Karim. Ketika seorang berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, yaitu surat Al-Isra, Allah mengajarkan bagaimana kita berdoa untuk orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, Rabbirhamhuma, wahai Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidik aku. Nah, di dalam doa yang masyhur ya di kalangan kaum muslimin, yaitu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu terambil dari surat Al-Isra ayat 40 ayat 24. Sedangkan Rabbighfirli wali walidayya terambil dari surat Nuh. Di antara doa Nabi Nuh alaihissalam ya, yaitu Rabbighfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazid adh-dhalimina illa tabara. Maka apa yang kita sering baca, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ini perpaduan dari dua ayat tersebut. Satu ayat dari surat Nuh, yang ayat yang berikutnya yang doa yang lanjutan doa itu dari ayat 24 surat Al-Isra. Ini salah satu contoh doa yang masyhur tentang mendoakan kedua orang tua. Kemudian ada juga doa-doa yang lainnya. Ya, kita boleh berdoa dengan doa apa saja yang baik untuk kedua orang tua kita. Ada orang tua yang belum mendapat hidayah misalnya. Mereka masih belum memeluk Islam. Maka kita minta pada Allah, Allah mahdi walidayya, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kedua orang tuaku. Kita minta pada Allah. Ya. Jadi banyak ya, banyak doa untuk kedua orang tua. Tidak mesti ada doa-doa yang khusus, tapi yang jelas ketika mereka telah meninggal, tentu yang kita minta kepada Allah agar Allah merahmati mereka, Allah mengampuni mereka, Allah meluaskan kuburan mereka, menjadikan kuburan mereka salah satu di antara taman-taman surga, dan jangan menjadikan kuburan mereka salah satu dari pintu-pintu neraka. Serta minta pada Allah, mohon pada Allah agar Allah masukkan mereka dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya. Ya, jadi memang kalau seorang ini memperpanjang doanya, ya semampu dia. Kadang-kadang mungkin seorang bertanya, Ustaz saya tidak bisa berbahasa Arab, maka mintalah kepada Allah dengan bahasa apa saja. Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, ya maka minta dengan bahasa apa saja yang kita inginkan dari doa-doa yang kita panjatkan untuk kedua orang tua kita. Ya. Kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dikatakan apa ada doa khusus, ya memang sih yang banyak dan masyhur kita dengar di antara doa yang dibaca, yang saya bacakan tadi, itu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, perpaduan dari dua ayat Al-Quranul Karim. Kemudian doa-doa yang lainnya, yang banyak yang dibacakan pula, yaitu doa yang terambil dari hadis-hadis Nabi SAW, ya, bagi orang yang telah meninggal misalnya. Apabila orang tua kita telah meninggal, ya, kita minta pada Allah SWT agar Allah merahmati mereka, ya, di kuburan mereka, ya, Rabbul Firlahu Laha atau Lahuma, ya, Warhamhuma Wa'afihima, ya, Wawassi Murkholahuma Waj'al Kuburahuma Rawdatan Min Riyadil Jannah Wala Taj'al Kuburahuma Hufratan Min Hufratin Niran. Bisa juga dengan doa-doa tersebut, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya di layanan telepon, kembali kami akan coba menyapa para pendengar pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak. Dengan siapa, di mana? Saya Eli dari Pemangkas, Kalimantan Barat. Silakan Pak Eli, Kalimantan Barat. Begini Ustaz, yang saya pertanyakan masalah berbuat baik kepada tetangga, tadi kan tetangga ya. Jikalau menghadapi bulan Sya'ban ini mereka kan membuat acara haul, selamatan atau tahlilan, apakah kita bisa tidak ikut menghadirinya? Nah, cukup pertanyaannya ya. Ya begitu saja Pak. Baik, barakallahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, nasihatnya. Baik, tentang pertanyaan beliau, yang dimaksud dengan perbuatan baik terhadap tetangga adalah semua dalam koridor agama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi kalau ada misalnya hal-hal yang kita memang tidak berpandangan dengan pandangan mereka, kita berbeda dengan mereka, karena kita mempunyai prinsip. Assalamualaikum jami'an. Mohon maaf kami terputus dalam koneksi audio maupun visual di kesempatan tanya jawab kajian ilmiah pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ini. Insyaallah kami akan mencoba untuk terhubung kembali dari kota Surabaya dan kita akan kembali saat lagi. Alhamdulillah sudah terhubung kembali Ustaz. Mohon diulangi kembali untuk jawaban pertanyaan dari layanan lain telepon tadi Ustaz. Tafadhal. Baik, tentang pertanyaan tadi, bahwa perbuatan baik kepada tetangga adalah sesuai dengan apa yang dituntun oleh agama kita. Artinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim dia mempunyai prinsip dalam hidupnya. Seorang Muslim dia mempunyai pegangan dalam hidupnya. Oleh karena itu, seorang yang punya prinsip karena berpegang pada Quran dan Sunnah dan dia menjalaninya, maka dia tetap menjalaninya dengan tidak menghalangi dia untuk berbuat baik kepada tetangganya. Perbuatan baik kepada tetangga itu banyak caranya, ya. Banyak caranya, banyak jalannya. Salah satunya adalah ketika seorang tidak mengganggu tetangganya, itu sudah merupakan berbuat baik kepada tetangga. Tetapi bukan kemudian berarti bahwa kita ketika menjaga hubungan dengan tetangga, ada hal-hal yang kita tidak sesuai dengan pengamalan tetangga kita, lalu karena kita perasaan, karena kita tidak enak pada tetangga, kemudian kita mengorbankan prinsip kita, tidak. Itu tidak mesti demikian. Tetapi kita tetap menjaga hubungan kita dengan tetangga. Walaupun dia mempunyai prinsip yang lain, dia mempunyai perbedaan dengan kita dengan perbedaan yang lain, masing-masing dengan prinsipnya, karena kita beragama, hendaklah sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang bisa memaksa kita untuk harus berpegang dengan pegangan mereka, untuk harus mengikuti apa yang mereka lakukan, tidak. Karena agama adalah prinsip. Agama adalah prinsip, dan Islam telah mengajarkan segala sesuatu. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Islam dalam mengajarkannya. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikannya. Oleh karena itu, dalam hal yang ditanyakan tadi, bahwa seorang boleh tidak menghadiri suatu acara yang memang dia tidak sesuai dengan atau tidak sependapat dengan tetangganya. Dan ini hal yang biasa banyak di masyarakat, tapi kita harus tetap mempunyai prinsip. Adapun berbuat baik, tetap berbuat baik. Kita melihat kita salam, kita melihatnya kita menyapa, kita memiliki kelebihan sesuatu dalam rumah kita, kita berikan kepada mereka. Inilah diantara cara dan aneka ragam dari cara berbuat baik kepada tetangga. Jadi tetap pada prinsip, juga tetap kita menghormati dan kita menjaga hubungan baik dengan tetangga. Menjaga dan hubungan baik dengan tetangga bukan berarti kita harus berkorban atau mengorbankan prinsip kita. Tidak. Bukan berarti kita harus mengorbankan prinsip kita di dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin sikap yang bisa diambil oleh seorang yang memang kadang-kadang atau dalam banyak hal dia berbeda dengan tetangganya. Ya, tetap dia mempunyai prinsip, tetap menghormati tetangganya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, pesan singkat dari pendengar yang telah masuk. Kita akan bacakan kembali, Ustaz. Bagaimana jika orang tua kita kurang mendengar, sedangkan kita tidak bisa atau tidak boleh bersuara keras dari orang tua kita? Mohon nasihatnya, Ustaz, agar kami tidak selalu merasa serba bersalah dan penjelasannya. Wassalamualaikum. Nah. Baik, tentang pertanyaan tersebut, tentu apa yang saya jelaskan tadi berkaitan dengan kondisi orang tua itu. Jika orang tua kita memang kurang mendengar, kurang pendengarannya, dalam arti kalau kita berbicara dia kurang mendengarnya atau bahkan tidak mendengarnya, sehingga memerlukan kita harus mengangkat suara kita, maka ini bukan termasuk dalam hal yang saya sampaikan tadi. Tapi ini karena memang kebutuhan. Kita harus berbicara dengan suara yang lebih keras, karena permasalahannya adalah dia atau orang tua kita tidak mendengar atau kurang mendengar. Kalau kita mempunyai harta, ada kecukupan, kita bisa membeli alat, karena sekarang ini alhamdulillah ada alat-alat yang bisa dipasang di telinga agar orang yang kurang pendengarnya bisa mendengar, maka kita belikan. Ini termasuk perbuatan baik, ya. Dan demikian orang tua kita bisa mendengar ceramah, orang tua kita bisa mendengar Al-Quran, ya, dan ini termasuk perbuatan baik. Kalau kita membelikan alat untuk orang tua kita dipasang di telinganya, dan kita bisa berbicara dengan atau perkataan-perkataan yang baik, atau bisa mendengar Al-Quranul Karim, maka ini tentu kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Nah, baik, jazakumullahu khair atas jawaban serta penjelasan yang telah disampaikan. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian ilmiah di pagi hari ini. Saat mohon disampaikan sebagai penutup kajian kita, istifadah maupun nasihat untuk kita semua. Nah. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi pembicaraan, pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan perintah untuk senantiasa menjalin hubungan rahim dengan kaum kerabat kita, yang mana semua itu insyaallah ta'ala apabila dilakukan, dikerjakan dengan ikhlas oleh seorang hamba, maka hidupnya akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu pintu-pintu keberkatan, pintu kebaikan, adalah dua hal yang disebutkan oleh An-Nawawi di dalam bab ini, yaitu berbakti pada kedua orang tua. Yang kedua adalah menjalin silaturahim. Pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kebaikan akan terbuka dengan kita melaksanakan dan mengamalkan dua hal ini, silaturahim dan bakti kepada kedua orang tua. Maka mudah-mudahan kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah mendengarkan ceramah ini, ya, atau kajian ini, dan demikian pula saya secara pribadi, kita dapat meningkatkan amal-amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, khususnya apa yang baru kita bahas, itu berbakti pada kedua orang tua dan menjaga hubungan silaturahim, yang tentu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, masih dalam bab tentang birrul walidain dan silatul arham. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.